Mafia. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial, tak berlaku lagi. Siapa punya modal, takkan masuk bumi. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum. Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya. Buaya, buaya, piaraan mafia, mafia, mafia.